al-istighatsah kepada selain Allah aw yad'uwa ghairahu, atau berdoa kepada selainnya. Al-istighatsah sebagaimana yang kita sempat jelaskan pada pekan sebelumnya adalah talabul ghaus. Al-ghaus izalatus syiddah. Meminta al-ghaus, dan al-ghaus itu menghilangkan kesulitan. Ya, ini yang membedakan antara al-istighatsah dengan yang selainnya. Ya. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya empat hal ini memiliki kesamaan makna, yaitu at-talab. Yang pertama ad-du'a, kemudian al-isti'anah, yang ketiga al-isti'adah, dan yang keempat al-istighatsah. Memiliki kesamaan makna yaitu at-talab, meminta. Yang paling umum dari keempat perkara ini adalah ad-du'a. Ya, doa, apakah itu isti'anah, isti'adah, atau istighatsah, masuk ke dalam doa. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan. Al-isti'adah meminta perlindungan. Talabul a'ud. Ya. Kalau al-isti'anah talabul i'anah. Talabul a'un. Al-istighatsah ini yang lebih khusus. Meminta pertolongan pada waktu syiddah, pada waktu sulit. Ya. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, ketika seorang meminta pertolongan, namanya ini adalah al-istighatsah. Ya, maknanya lebih khusus lagi, lebih spesifik. Dan juga kita sudah bicarakan tentang hukumnya. Ya. Kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala wa kalamul muallifi rahimahullah laisa ala itlaqihi. Sini maju ke depan sini. Yang tiga orang itu maju. Bukan dimarahi, supaya kalian duduk tenang di sini. Ya, cepat. Sini sini sini sini. Ya, biar penuh depan kita ini. Ya, bagus. Barakallahu fikum. Kalamnya muallif rahimahullah yaitu bahwasanya minasyirki, di antara bentuk kesyirikan adalah al-istighatsah kepada selain Allah. Laisa ala itlaqihi, bukan secara mutlak. Bal yuqayyad bima la yaqdiru alaihi al-mustaghatsu bihi. Bahkan diikat atau ditambah syarat terhadap apa yang tidak dimampui oleh al-mustaghatsu bihi, yaitu yang dimintai pertolongan. Imma liqaunihi mayyitan aw ghaiban aw yakunu syai'u mimma la yaqdiru ala izalatihi illallahu ta'ala. Lihat nih tiga perkara ini. Ini syarat yang kita sebutkan kemarin. Ya. Bahkan dikatakan kesyirikan kalau dia meminta pertolongan atau meminta al-ghaus, ya, pertolongan ketika sulit terhadap apa yang tidak mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-mustaghatsu bih itu tidak mampu karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, itu baru namanya syirik. Ketidakmampuannya ini disebabkan apa? Apakah karena dia sudah mati? Ya. Sudah wafat. Tidak bisa. Mau diminta pertolongan bagaimana? Ya. Oh, jangan suudzon, mereka itu hidup. Ya, mereka hidup tapi hidup seperti apa? Hidup ba'dal maut, hidup fi alam barzah. Ya, kita akan dapatkan nanti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meminta pertolongan kepada beliau dalam keadaan beliau hidup. Ya, dalam bab ini. Kata beliau, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Ya. Tidaklah dimintai pertolongan itu kepadaku, tapi yang dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau masih hidup, beliau berkata seperti ini. Dalam keadaan beliau hidup, beliau berkata seperti ini. Beliau bagaimana kita katakan kalau beliau dalam keadaan mati, ya, dalam keadaan sudah wafat, ya. Terus kalau kita katakan beliau tidak mampu, kemudian kita dikatakan suudzon kepada Rasulullah. Kalla, sama sekali tidak. Memang demikianlah keadaannya. Ya, justru mereka yang lebih membutuhkan pertolongan dari kita. Untuk apa? Untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya, mendoakan kebaikan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan ampunan untuk mereka. Ya. Jangan dibalik. Ini syarat yang pertama. Kalau dia mati berarti dia tidak mampu. Ya. Apakah itu Rasul atau yang lainnya? Au ghaiban. Atau dia ghaib, tidak hadir. Ya. Sebagaimana kita sebutkan, kalau lewat telepon atau lewat SMS, WhatsApp dan lain sebagainya, ini termasuk dari hadir. Ya, ada komunikasi yang jelas di situ, tidak masalah. Ya. Tapi misalnya seorang berkeyakinan sedang dalam keadaan genting, kapalnya tenggelam. Ya, dia berkeyakinan sebut nama syekhnya 3 kali nanti syekhnya akan menyelamatkan dia dari lautan. Ada enggak yang keyakinan seperti ini? Ada, jangan dikira tidak ada. Ya, ini namanya ghaib, meminta pertolongan pada sesuatu yang tidak ada. Kepada makhluk. Ya. Au yakunu syai'un mimma la yaqdiru ala izalatihi illallah ta'ala, atau sesuatu yang tidak mampu untuk dihilangkan, tidak ada yang mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga, yaitu qadir. Kalau tidak mampu berarti hilang syaratnya. Ya, ini syarat yang kita sebutkan 3 kemarin. Bahwasanya 4 perkara ini tadi, doa, ya, doa dengan makna meminta, memohon, karena kita akan rinci nanti doa. Ya, al-isti'anah, al-istighasah, al-isti'adah. Ya, boleh seorang itu meminta, apakah itu meminta secara umum, meminta pertolongan ketika sulit, meminta perlindungan kepada makhluk dengan 3 syarat ini. Yang dimintai itu dalam keadaan hidup, hayyun, dalam keadaan hadir, ya, dalam keadaan qadir, mampu. Tapi ingat, dengan tetap meyakini bahwasanya mereka hanyalah sebagai sebab. yang memberikan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang memberikan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini rinciannya demikian. Falau istaghatha bimayyitin liyudafi'a anhu aw bighaibin aw bihayyin hadir liyunzilal matar fahada kulluhu minasyirki. Kalau seorang itu meminta bimayit, ya, kepada mayit, orang yang sudah mati, ya, liudafi anhu, untuk membela dia, atau terhadap orang yang sudah atau yang gaib, yang tidak hadir, tanpa komunikasi yang jelas, ya, mungkin dengan keyakinan mereka telepati, atau kalau sebut namanya mereka pasti mendengar, nah, ini juga. Au bihayyin ka qadirin, ya, atau orang yang hidup hadir tapi untuk menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan, haknya siapa ini menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu sebab-sebabnya segala macam, ya, bukan hujan buatan, ya, lain lagi, ya. Fahada kulluhu minasyirki, dan maka ini termasuk dari kesyirikan. Walau istaghatha bihayyin hadirin fima yaqdiru alaihi kana jaizan. Kalau dia meminta pertolongan untuk menghilangkan kesulitannya terhadap orang yang hidup, hadir, yang dia mampu untuk melakukannya, maka ini jaiz, boleh. Qala Allah Ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman fastaghathahu. Siapa yang istighatsah di sini? Ya, orang Bani Israel yang berkelahi dengan sukunya Firaun, ya, kemudian minta pertolongan kepada Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, yaitu dengan yang min syi'ahnya, yaitu yang satu kaumnya dengan Musa, yaitu Bani Israel. Alalladhi min aduhi, terhadap orang yang menjadi musuhnya. Ya, yang diceritakan ketika dipukul oleh Nabiullah Musa, ya, orang itu langsung mati. Ya. Ini yang dalil yang beliau bawa. Wa idza talabta min ahadin al-ghausa wa huwa qadirun alaihi fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika an ta'taqida annahu mujarradu sababin. Dan kalau engkau meminta, ya, al-ghaus, pertolongan untuk menghilangkan kesulitan kepada salah seorang makhluk, maksudnya di sini, dan dia mampu ini dengan tercakup tiga syarat ini tadi, ya, hayyun hadir qadir, maka wajib bagi engkau dalam rangka untuk, ya, mentashi, ya, memperbaiki tauhidmu, engkau meyakini bahwasannya dia hanya sekedar sebab. Ya, artinya pertolongan secara hakikatnya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui fulan. Itu yang harus kita yakini. Wa annahu la ta'thira lahu bidzatihi fi izalati syiddah. Dan bahwasanya tidak ada pengaruh bidzatihi, artinya dia sendiri yang memiliki pengaruh, tidak. Semuanya adalah sebab. Semuanya adalah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan asyiddah, kesulitan. Li'annaka rubbama ta'tamidu alaihi wa tansa khaliqas sabab. Wa hadza qadihun fi kamalit tauhid. Ini penting sekali ini. Ya. Karena engkau rubbama, terkadang engkau tak tamid, menyandarkan dirimu kepada sebabnya, dan engkau lupa yang menciptakan sebab tersebut. Ya, sehingga terkadang tajawuz, kita berlebihan, aduh kalau bukan karena Pak Dokter, wah ini obatnya, kalau bukan karena obat ini, nah ini bahaya seperti ini. Dia tidak mengatakan bahwasanya obat itu yang menyembuhkan, dia tidak mengatakan bahwasanya dokter itu yang menyembuhkan tanpa dari Allah SWT. Tidak. Ya. Tapi ada tajawuz, ada berlebihan sedikit dalam pernyataannya tersebut. Yang seperti ini, ya seakan-akan dia lupa yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wahada qadihun, ini akan menjadi celah. Ya, menjadi celah dari kesempurnaan tauhidnya. Ya, tauhidnya tidak sempurna. Tidak dikatakan dia jatuh kepada kesyirikan, apakah syirik akbar atau syirik asghar, tidak, tapi ada celah. Ya, ini hati-hati. Ya, karena tauhid tidak semua orang pada jenjang yang sama, pada tingkat yang sama. Ya. Nah, ini mungkin kebanyakan kita seperti ini. Ya, waduh, kalau aku ya meninggalkan pekerjaanku sekarang, ya, nanti rezekinya dari mana? Anak istriku makan apa? Ya makan nasi lah. Ya. Memang berubah kalau enggak kerja jadi makan batu, kan enggak juga. Tak makan nasi. Ya. Artinya apa? Artinya ya kembalikan. Ya. Bahwasanya rezeki kita itu bukan dari siapa-siapa melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Dan Allah akan berikan rezeki untuknya min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita tahu ayat ini, kita yakini, tapi ya itu tadi. Terkadang masih ada celah di dalam tauhid kita. Ya. Au yad'u wa ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Nah, ad-du'a ini yang qasimu ila qismain. Ketika disebutkan doa, maka doa terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ma yaqa'u ibadatan. Ya. Doa yang merupakan ibadah disebut dengan du'a'u ibadah. Jadi juga dibahas secara khusus. Ya. Doa ada du'a'u ibadah. Ya. Ada du'a'u mas'alah. Apa itu du'a'u ibadah? Ya ibadah itu sendiri. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan kalamnya Syaikh Utsaimin rahimahullah. Al awal du'a'u ibadah wa huwa an yakuna qa'iman bi amrillah li anna al qa'ima bi amrillah kal musalli wa sha'im wal muzakki yuridu bidzalika thawaba wan najata min al iqab fa fi'luhu mutadamminun lid-du'a bi lisanil hal wa qad yashabu fi'lahu hadza du'a'un bi lisanil maqal. Ya, yang pertama dari doa adalah du'a'u ibadah, yaitu dia menegakkan perintah Allah, itu ibadah itu sendiri. Karena seorang yang menegakkan perintah Allah seperti orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, yuridu bidzalika, yang dia inginkan dari perbuatannya tersebut apa? As-sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wan najata minal iqab, dan dia selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fafi'luhu, apa yang dia lakukan tersebut, ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya dari ibadah, mutadhamminun lidu'a, terkandung pada apa yang dia lakukan tersebut apa? Doa kepada Allah. Bilisanil hal. Apa maksudnya lisanil hal? Keadaan dia ketika itu. Keadaan dia seolah-olah dia meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dia dalam melakukan ibadah tersebut seolah-olah dia meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad yashabu fi'lahu hadza du'aun bilisanil hal. Bilisanil maqal. Dan terkadang dari apa yang dia lakukan ini, ya, dari beribadah kepada Allah, secara fiilnya, secara halnya, keadaannya dia meminta pahala kepada Allah, meminta keselamatan dari Allah. Terkadang juga di situ diiringi dengan apa? Diiringi dengan doa, doa dengan perkataannya. Ya, misalnya apa? Misalnya sholat. Ya, sholat. Seorang itu sholat mulai dari dia takbiratul ihram sampai dia mengucapkan salam. Ini sholat. Fi'il dia sholat secara keseluruhan, ini adalah ibadah. Taib, di dalam ibadah, dalam sholat itu sendiri. Ya, terdapat rangkaian ibadah yang lainnya. Dia membaca Al-Quran, dia berdoa. Ya, mulai dari doa ul istiftah. Ya, mulai dari dikir-dikir. Ya. Banyak doa yang doa dengan apa? Dengan perkataan. Ya, ini namanya doa'u ibadah. Doa dengan makna ibadah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itulah ibadah. Ya, kalau berbeda maknanya, kalau dikatakan ad-du'a'u ibadatun, doa itu adalah ibadah. Ya, menerangkan bahwasanya doa adalah bagian dari ibadah. Tapi kalau dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah, ya, seolah-olah pembatasan dan penegasan bahwasanya ibadah itu adalah doa. Doa adalah ibadah. Ya, al-hasr, pembatasan di situ. Ya, ini secara maknanya demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab, kabulkan doa kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya apa sini? Berdoa kepadaku. Ya. Doa diibaratkan dengan ibadah. Ya, maka di sini ibadah atau doa ada yang berupa ibadah, yang setiap ibadah orang itu pada hakikatnya adalah doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, doa dengan makna ibadah, sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Ya, doa dengan makna ibadah ini kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka dia syirik besar. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa masalah. Yang kedua, doa dengan makna meminta dan memohon. Ya, meminta dan memohon. Talabu ma yanfa au talabu daf'i ma yadurruhu. Meminta apa yang bermanfaat atau meminta untuk menghilangkan apa yang memadaratkan dirinya. Nah, doa dengan makna masalah inilah yang hukumnya adalah sebagaimana kita tafsil, kita rinci tadi. Asalnya adalah untuk kepada Allah, ya. Akan tetapi kalau kita meminta Ya, bukan beribadah nih, meminta kepada orang yang mampu melakukannya, dia hidup, dia hadir, dia mampu, maka ini boleh hukumnya. Ingat sekali lagi, dengan tetap kita meyakini bahwasanya dia hanya sebagai sebab saja. Ya, bukan sebagai zat yang memberi kita, bukan. Tapi sebagai sebab. Hakikatnya memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullah ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini ayat yang pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Ya, surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wala yadurruka. Ya. Ma la yanfa'uka in abattah. Nih, kalamnya Syekh Saleh Fauzan. Apa-apa yang tidak bermanfaat untukmu kalau engkau beribadah kepada dia, wala yadurruka in lam ta'budhu. Kalau engkau tidak beribadah kepada dia, dia tidak akan memadaratmu, memberikan madarat untukmu. Ya, makna yang lain, memang dia tidak bisa memberikan manfaat, mala yadurruka, yaitu dia tidak bisa mengangkat madarat, menghilangkan madarat. Ya. Terus apakah makna dari ayat ini, mafhumnya? Ya, kalau dia ternyata bisa memberikan manfaat dan madarat, boleh kita beribadah kepada selain Allah? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, karena yang demikian ini bukan berarti di situ ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan madarat, tidak. Di sini adalah untuk menjelaskan kenyataan, waqi', bayanul waqi'. Ya, bahwasanya apapun, siapapun yang diibadahi selain daripada Allah, maka dia sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan sama sekali tidak bisa menolak madarat. Ya. Oh, saya kemarin ya meminta kepada wali fulan, ternyata dapat kok. Ya, kita sekarang tanyakan lagi, yang hakikat yang memberikan itu siapa? Allah atau siapa? Ya, hakikat yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang mengangkat madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Kenapa harus pakai perantara? Ya, kenapa harus pakai? Tidak perlu. Ya. Ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ya kabulkan doa kalian. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan ud'uni biwasilah fulan wa fulan, tidak. Ya, ud'uni mubasharah, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat kita kok. Yang punya hajat kita. Kita yang minta kepada Allah. Kenapa harus melalui orang lain? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Ya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Pertama, ini larangan. Ya, menunjukkan hukum haram berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Apa-apa yang tidak bermanfaat atau yang menghilangkan madarat. Apakah berarti di situ ada yang bisa bermanfaat? Jawabannya tidak. Ya, karena hakikatnya manfaat itu adalah dari Allah. Ya, begitu juga madarat, dan yang menghilangkan madarat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukannya, fa innaka idzan minadz zalimin. Ya. Kalau engkau melakukannya, melakukan apa yang sudah dilarang dalam ayat ini, fa innaka minadz zalimin, maka fa innaka idzan, maka sungguhnya engkau kalau begitu termasuk dari kalangan orang-orang az-zalim. Dari kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Qala wa nau'u dhulmi huna dhulmu syirkin. Qala Allah Ta'ala inna syirka la dhulmun adhim. Ya. Dan jenis kezaliman yang dimasukkan dalam ayat ini, kalamnya saya menyaimin, adalah kezaliman kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna syirka la dhulmun adzim." Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa abbarallahu biqaulihi minadh-dhalimin. Dan Allah ya ibaratkan di sini dengan perkataan Allah minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Walam yakul minal musyrikin, dan tidak mengatakan minal musyrikin, ya, bahwasanya kalian termasuk orang-orang musyrik, li ajli an yubayyina anna syirka dhulmun, agar menjelaskan bahwasanya yang namanya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman. Li anna kaunad da'i li ghairillah musyrikan amrun bayyin, lakin kaunuhu zaliman qad la yakunu bayyinan minal ayah. Karena keadaan seorang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah seorang yang musyrik, ini adalah perkara yang jelas. Tetapi keadaan dia adalah sebagai seorang yang zalim, bisa jadi ini belum jelas dari ayat. Ya, dijelaskan bahwasanya dia adalah orang zalim. Kalau dia orang musyrik melakukan kesyirikan, berarti dia telah menzalimi. Dia zalim terhadap diri sendiri, dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalim terhadap diri sendiri karena tidak memenuhi hak dirinya untuk bertauhid kepada Allah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat berdoa. Dan berdoa di sini berdoa dengan makna ibadah dan berdoa dengan makna doa masalah. Ya, ketika tidak terpenuhi syaratnya. Ya, wallahu taala alam, naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.